Dan ini nampaknya tidak semua bisa saya baca pertanyaannya. Mohon maaf yang sebesar-besaran yang telah capek-capek nulis ya. Tapi ada sebagian saja mungkin yang saya baca. Bagaimana sikap seorang anak ketika anak itu dijelaskan suatu perkara yang sudah benar kejelasannya dalam Al-Quran dan Hadis, tetapi mengingkarinya? Mohon bimbingan. Ya. Apakah anak tersebut tidak termasuk orang yang durhaka? Durhaka ya termasuk. Tapi di sini perlu diperhatikan dan perlu kita curahkan kasih sayang. Artinya jangan sampai dia berbuat seperti itu. Bagaimana caranya? Pengingkaran di sini bisa jadi karena apa? Spontan. Ya. Pengingkaran di sini bisa jadi bukan karena ingkar, tapi karena kesal terhadap omongan kita. Oleh karena itu kita perlu bagaimana cara yang baik, yang hikmah, yang penuh kasih sayang supaya anak itu terselamatkan dari yang seperti itu. Allahu a'lam. Bagaimana cara bertaubat jika seorang terjatuh dalam pembatal keislaman? Benci kepada sunnah Nabi. Istighfar, banyak istighfar kepada Allah, pintu taubat terbuka. Ya, banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal dari perbuatan tersebut, pintu taubat terbuka. Pemotongan hewan yang diajukan kepada selain Allah, dagingnya halal atau haram? Dagingnya haram dan lebih haram daripada daging yang tidak dibacakan padanya basmalah ketika menyembelih. Ya. Jadi ini sapi pertama tidak baca basmalah. Tujuannya apa? Buat pesta, buat makan-makan bareng. Sapi kedua baca bismillah. Tapi mau dibawa kemana ini? Untuk sedekah laut. Loh, baca bismillah? Iya, baca bismillah. Semuanya haram, bahkan yang kedua lebih haram daripada yang pertama, walaupun yang kedua baca basmalah. Ya, lebih haram daripada yang pertama. Ya. Ya. Rasul. Rasulan, maksudnya apa? Enggak ada bismillahnya. Ada bismillahnya. Untuk matang pulau atau berapa rasulan. Bismillah untuk rasulan. Oh, jadi ya, itu tergantung niatnya, itu istilah-istilah ya, mungkin saya kurang paham, tapi di sini kalau niatnya persembahan kepada selain Allah maka syirik, tapi kalau untuk acara bid'ah maka itu bid'ah, bukan sampai syirik tapi bid'ah. Ya. Ya. Ya. Ya itu, saya kurang paham istilah itu. Ya. Sehingga saya beri penjelasan saja. Kalau itu niatnya persembahan kepada sesuatu selain Allah, maka dia itu jatuhnya syirik. Tapi kalau itu acara-acara bid'ah, bukan karena persembahan kepada selain Allah, maka itu sembelihan yang bid'ah. Ya. Iya. Selamatannya. Selamatannya enggak sah. Yaitu selamatan kematian kan? Iya. Ya. Itu nampaknya bid'ah itu. Iya. Wallahu a'lam. Kalau itu acara peringatan haul ya kan, kematian, itu bid'ah. Allah. Bagaimana kita menyikapi orang yang Islamnya telah batal ketika ia meninggal, apakah diurusi sebagaimana orang muslim? Kalau dia melakukan pembatal keislaman, ya ini kalau masuk ke proses seperti ini perlu kita lebih jeli dalam menilai. Ada kalanya orang yang seperti ini kita hukumi seperti orang munafik, biar yang lain yang menyolati, kita tidak. Tapi kalau sudah diberitahu, ya kan, paham, tetap seperti itu, Berarti kita tahu benar bahwa dia melakukannya di atas ilmu. Maka kita meyakini kafirnya dia. Sudah, kita enggak usah. Yang lain taunya dia muslim, biar yang lain ngurusi. Nah, ini seperti perlakuan terhadap orang-orang munafik. Makanya kayak Hudzaifah bin Yaman tahu fulan-fulan munafik. Artinya dia tahu dia kafir bukan muslim. Hudzaifah enggak mau nyolati, tapi membiarkan sahabat yang lain menyolati karena enggak tahu tentang hakikat orang itu. Wallahu a'lam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bisa menjawab semuanya. Mungkin biar Ustaz berikutnya nanti yang... Iya. Iya. Melakukan penyelundupan. Ya, tidak boleh. Apa hasil? Hasil uang itu diapakan? Oh ya, jangan, Pak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu indah, baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sudah kelompoknya sudah mendirikan. Bagaimana, Ustaz? Masih diteruskan dipakai. Bagaimana, Ustaz? Kalau pertanyaan ketiga itu insyaallah kita tanyakan nanti ke ulama ya. Ah, itu. Sekilah itu, enggak mau tahu. Yang jelas itu perbuatan tidak benar. Kemudian mestinya tidak boleh nggak mau tahu, tapi harus dicarikan solusinya. Allahu'alam. Ya. Subhanakallah wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.